إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahihul Bukhari. Sebelumnya telah kita sampaikan biografi ringkas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Siapa nama Imam Al-Bukhari? Siapa namanya? Muhammad bin Ibrahim atau Muhammad bin Ismail? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwira bin Bardizba. Jadi nama aslinya bukan Bukhari. Ya, Bukhari sekali lagi nama nisbah kepada suatu tempat, Bukhara di Uni Soviet. Kitab yang kita baca ini masyhur dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya namanya bukan Sahih Bukhari. Apa nama kitabnya? Bu Aisyah masih ingat? Al-Jami'u As-Sahih. Al-Jami'u As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, ini nama kitabnya yang dinamai oleh Al-Imam Bukhari. Tapi dikarenakan yang menulisnya Al-Imam Bukhari masyhur dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Sekali lagi nama kitabnya Al-Jami'u As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Apa julukan Al-Imam Al-Bukhari? Amirul Mukminin fil Hadis. Julukan Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis. Pimpinan kaum mukminin dalam masalah ilmu hadis. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengayang lagi maha pengasih. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengikuti ibtidaan bi kitabillah, mengikuti kitab Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali surah At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga iktidaan bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam risalah-risalah, surat-surat yang disampaikan kepada para raja, para kaisar, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila Hirqal, di antaranya. Ya, dari Muhammad kepada Hirqal. Dan juga bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya saja, di antaranya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menulis risalah ke Malakatus Sabah, Ratu Sabah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga isti'anatan billahi subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tabaruk, mengambil berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang pertama ini, Kitabu Bid'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Ya. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu kaifa kana bid'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlillahi jalla dzikruhu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha mulia penyebutannya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Beliau membawakan ayat yang berkenaan dengan bab yang ditulisnya. Nah, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan sebagaimana mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kepada nabi-nabi setelahnya. Nah, disebutkan Nabi Nuh alaihissalam dikarenakan beliau adalah awal rasul ala wajhil ard. Beliau adalah awal rasul di muka bumi ini. Ya. Sangat jelas nanti dalam hadis syafaat. Ketika manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, anta awwalur rasul ala wazil ardh. Engkau adalah rasul pertama di muka bumi ini. Nah, adapun Adam alaihissalam sebagai nabi, adapun rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Adapun keterkaitan ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan bab yang dibahasnya sangat jelas sekali. Dia menyebutkan tentang sifat wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan sifat wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, di mana awal keadaan para nabi ketika menerima wahyu berawal dari mimpi yang jujur. Disebutkan oleh Al-Qamah bin Qais, murid Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna awwala ma yu'ta bihil anbiya fil manam hatta tahadda'a qulubuhum summa yanzil wahyu ba'du fi yaqbah. Sesungguhnya awal pertama kali wahyu diberikan kepada para anbiya fil manam, dalam mimpi, sehingga hati-hati mereka siap untuk menerima wahyu. Kemudian wahyu itu turun setelahnya ketika mereka bangun. Nah, Allah mengatakan, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Disebut diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana sifat diturunkannya wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Berawal dari mimpi yang benar. Nah, supaya hati mereka siap untuk menerima wahyu. Setelah itu, diturunkan wahyu kepada mereka dalam keadaan mereka terbangun. Nah, apa makna wahyu? Secara lughah, secara bahasa, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, al-i'lam fi khifa, pemberitahuan secara tersembunyi. Ini wahyu. Nah, ini menurut bahasa. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan wahyu adalah al-i'lam bisyari, pemberitahuan terhadap syariat. Nah, ini wahyu. Dia merupakan kalamullah al-munazzal ala nabi, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini wahyu. Dan semua para nabi mendapatkan wahyu seperti itu. Nah, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yeah. Kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi tersebut. Nah, bukan seperti yang disebutkan oleh orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya wahyu itu ucapan Jibril. Nah, dengan mengatakan Allah itu hanya berbicara pada dirinya saja, kalamun nafsani, ucapan yang ada pada diri Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril. Yeah. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya itu adalah ucapannya Jibril. Yeah. Jadi, sebagian mereka mengatakan itu ucapan yang ada pada diri Allah, tapi tanpa ada suara, tanpa ada huruf, kemudian diungkapkan oleh malaikat Jibril. Dan itu sudah kebatilan. Secara tidak langsung menuduh bahwasannya Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya itu adalah makhluk ucapan Jibril, bukan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasannya Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya yang belum dirobah-robah sesuai dengan aslinya adalah kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا الهميدي عبد الله ابن زبير نعم قلناه أبو بكر أبو بكر عبد الله ابن زبير بن عيسى نعم دينسبهكن kepada حميد بن أسامة الهميدي نعم salah satu suku Quraisy. Nah, qala hadatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Nah, Imam Malik dan Sufyan ibnu Uyainah qarinan. Ya. Kedua teman. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, "Laula huma la dhahaba al-'ilmu min al-Hijaz." Ya, kalau bukan karena keduanya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan hilanglah ilmu dari negeri Hijaz. Nah. Ya. Ulama a'immah di negeri Hijaz. Ya. Sampai Imam Malik terkenal dengan ulama Darul Hijrah di kota Madinah. Teh. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mendengar dari 70 orang tabi'in. An Yahya ibn Sa'id. Dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala ahbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Ya, memberitahukan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul. Sesungguhnya beliau mendengar Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar. Aku mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Nah, sahabat, dari hadis yang disebutkan ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita ketahui beliau adalah khalifah yang kedua di antara khulafaur rasyidin. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang yang pertama kali dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau khalifah yang pertama. Tapi mulai masyhur ucapan atau julukan Amirul Mukminin yaitu pada khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat yang mulia, yang mana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaih, bi Umar ibn Khattab atau bi Abi Jahl ibn Hisham. Fakana ahabbahum ila Allah Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang di antara dua orang yang engkau paling cintai, dengan Umar ibn Khattab atau Abu Jahal bin Hisam. Yang mana sebelumnya dua orang ini adalah orang yang membenci Islam. Yang perlawannya sangat keras kepada orang-orang yang memeluk agama Islam, baik Umar ataupun Abu Jahal sebelumnya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan Islam dengan salah seorang di antara kedua orang ini, orang yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keduanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya beliau pun mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Nah, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar. Ya, ini pun menunjukkan tentang disunahkannya mimbar ketika khutbah Jumat. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mimbar yang dipakai ketika beliau berkhutbah. Atau kadang-kadang dipakai untuk mengajari manusia melaksanakan sholat. Nah, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga tingkatan. Yang satu, kedua, tiga. Dan ketika khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tingkatan yang kedua dan duduk pada tingkatan yang ketiga. Nah, kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya, awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ketika beliau mengucapkan hadasana Al-Humaidi terus, ya, hadasana Sufyan sampai sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan sanad, ya, silsilatu rijal al-musilatu ila al-matan, ini makna sanad, ya, urutan atau rantai para perawi yang menyampaikan kepada matan. Adapun matan isi dari hadis tersebut. Nah, ya, jadi perlu kita ketahui mana sanad, mana matan. Kalau urutan para rawi yang disebutkan ini namanya sanad. Adapun isi hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan matan. Innamal a'malu binniyat ni matan. Adapun qala Imam Bukhari hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, ya, dan qala hadatsana Sufyan, yani Ibnu Yayna, qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, disebut dengan sanad. Nah, dan ilmu hadis berbicara seputar sanad dan juga matan. Yeah. Begitupun kecacatan dalam hadis bisa kecacatan dalam sanad. Ada yang tidak nyambung sanadnya, ada yang terputus sanadnya. Nah, atau ada perawi yang lemah, perawi yang pendusta dan lain sebagainya, atau berkaitan dengan matan. Ya, matanya bertolak belakang dengan Al-Quran misalkan, ya, atau matanya mengandung Israiliyat dan lain sebagainya. Baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan, tidak ada keterkaitan antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dengan bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, amma hadis Umar bin Khattab fa bada'a bil Bukhari rahimahullahu taala wa illam yakun lahu ta'alluqun bil wahyi. Adapun hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang Al-Imam Al-Bukhari memulai dengannya walaupun tidak ada kaitannya dengan masalah wahyu, tapi Al-Imam Al-Bukhari membawakannya min ajli ayyubayyina anna al-amala yajibu ayyakuna mukhlishan lillah. Ya. Dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasanya amalan wajib mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyurid al-insan bi amalihi wajhallahi wa daral akhirah. Dan hendaknya seorang, ya, menginginkan dengan amalannya itu wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Nah, walaupun tadi tidak ada kaitan dengan masalah wahyu, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, mana kaitannya dengan wahyu? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, walaupun tidak ada kaitan dengan wahyu, tapi Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan, ya, ingin menjelaskan tentang pentingnya amalan dalam keadaan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau pun berharap kitab yang beliau tulis ini semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama, mereka ketika membuat kitab-kitab hadis, memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, seperti Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Umdatul Ahkam, yang mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan masih banyak para ulama yang lainnya, ya, memulai tulisan berkenaan dengan kitab-kitab hadis dengan innamal a'malu binniyat, mengingatkan, ya, supaya ikhlas dalam membuat karangan tulisan tersebut. Dan mengingatkan kepada para pembaca, kepada para thalabul ilmi yang mempelajari kitab tersebut, atau kepada para du'at yang mengajarkan kitab tersebut, supaya ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam thalabul ilmi, ya. Ikhlas dalam mengkajinya, ikhlas dalam menyampaikannya. Sehingga banyak mereka memulai, nah, hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasannya hadis ini termasuk sulusul Islam, ya, sepertiga Islam. Nah, ya, sebagian menyebutkan yang menjadi pokok utama dalam kaidah-kaidah Islam, yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian yang kedua, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Nah, dan yang lainnya, yang ketiga, hadis man amala amalan laisa alaihi amruna fawarud. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ada tiga hadis yang menjadi pokok, ya, dalam Islam. Nah, sehingga pantas ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat termasuk sulusul Islam, sepertiga dari Islam. Atau sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Ya. Mana yang sisanya? Yang sisanya di antaranya hadis al-halal bayyinun wal-haram bayyinun. Halal telah jelas, haram telah jelas, di antara keduanya ada perkara yang subhat. Nah, dan yang ketiganya, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rudd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak contoh daripada kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, wallahu a'lam bisawab. Masih banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, intinya hadis tersebut mengingatkan supaya kita ikhlas dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan setiap amalan itu dengan niatnya. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Nabi SAW setelah menyebutkan kaidah, ya, ini berlaku dalam masalah ibadah, nah, dan juga yang lainnya, setelah menyebutkan kaidah, beliau memberikan contoh. Ya, di antaranya tentang masalah hijrah. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi barang siapa yang hijrah hanya untuk mendapatkan dunia, atau untuk menikahi perempuan yang ingin dinikahinya, maka sesuai pula dengan apa yang diniatkannya. Nah, ini salah satu di antara metode pengajaran Nabi SAW. Ketika memberikan kaidah, beliau memberikan contoh. Nah, dengan contoh ini memperjelas kaidah-kaidah yang disampaikan. Nah, sehingga orang paham dengan adanya contoh yang disebutkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nahtahwilahuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, hadisnya dihafalkan, masya Allah. Ya. Kalau mampu dengan sanadnya, barakallahu fikum. Nah, apa mengenal sanad sering menghafalnya. Ya. Kadang-kadang ngapalin nama orang susah dari kita. Ya, tertukar. Tapi kita sebutkan kemarin, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, ketika diuji dengan sanad dan matan yang diputar balikan. Ya. Kemudian beliau mampu mengembalikan setiap sanad kepada matan yang benar. Sungguh ini merupakan hafalannya sangat luar biasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiruka. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.